Kemarin kita telah menjelaskan tentang hukum tasyahud, bahwa yang rajih dari pendapat para ulama bahwa terjadi perbedaan hukum antara tasyahud pertama dan tasyahud yang kedua. Adapun tasyahud yang kedua itu ruknun min arkanis salat, termasuk dari rukun salat. Sedangkan tasyahud yang pertama hukumnya adalah wajib yang cukup diganti dengan sujud sahwi. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan juga dalam pembacaan salawat, di dalam hadis Fudhalah bin Ubaid yang menjelaskan bahwa wajibnya bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu tasyahud, maka tempatnya di tasyahud yang terakhir. Adapun pada tasyahud yang pertama, yang rajih dari pendapat para ulama adalah sunnah. Dan mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imamu Ahmad dan Al-Imamu Tabrani dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau mensifatkan cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla fi raka'ataini faka'annama yajlisu 'ala ar-radf. Apabila beliau duduk pada rakaat yang kedua, seakan-akan beliau duduk di atas ar-rad, dalam rakaat yang lain al-jamr, di atas bara api. Cepat beliau bangkit dari tempat duduknya. Naam, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan dari berbagai jalan, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan sebagaimana kita sebutkan dahulu bahwa riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud ini adalah riwayat yang sahihah. Ya, walaupun dia tidak mendengar dari bapaknya, tapi dia mendengar dari orang-orang yang tikor, dari murid-murid bapaknya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Madini, ya, dan juga Ibn Rajab, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Tuhawi, dan juga Al-Imam Ad-Darqutni. Beliau termasuk yang mensahihkan riwayat Abu Ubaidah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Dan tidak diketahui ada yang mencela riwayat tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wa ammal isti'adzatu minal arba', adapun kewajiban hukumnya meminta perlindungan dari empat hal. Allati tadammanaha hadithu Abi Hurairah, yang telah dikandungi oleh hadith Abu Hurairah fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim. Bahkan Bukhari Muslim ini, akhwat, bukan hanya sahih Muslim. Falikaulihi sallallahu alaihi wa alaihi sallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi sallam, idza faragha ahadukum minat tashahudil akhir, apabila salah seorang kalian selesai dari tasyahud yang terakhir, falyata'awwad billahi min arba', maka hendaklah dia berta'awud kepada Allah dari empat hal. Min adzabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari siksaan kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min syarril masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnahnya al masihud dajjal. Wa bi wujubiha, dan yang berpendapat wajibnya membaca doa ini, beristi'adzah dengan empat macam ini, qala adh-dhahiriyyah wa tawus, berpendapat adh-dhahiriyyah dan tawus. Dan ini wallahu a'lam bishawab, pendapat yang rajih, sebab ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan asal perintah dari Rasulullah adalah wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah.